50 languages. 42. 42. Mengunjungi kota. Mengunjungi kota. Apakah pasar buka pada hari Minggu? Apakah pasar buka pada hari Minggu? Apakah pameran buka pada hari Senin? Apakah pameran buka pada hari Senin? Apakah pameran buka pada hari Selasa? Apakah pameran buka pada hari Selasa? Apakah kebun binatang buka pada hari Rabu? Apakah kebun binatang buka pada hari Rabu? Apakah museum buka pada hari Kamis? Apakah museum buka pada hari Kamis? Apakah galeri buka pada hari Jumat? Apakah galeri buka pada hari Jumat? Apakah boleh mengambil foto? Apakah boleh mengambil foto? Apakah harus membayar tiket masuk? Apakah harus membayar tiket masuk? Berapa harga tiket masuknya? Berapa harga tiket masuknya? Apakah ada potongan harga untuk grup? Apakah ada potongan harga untuk grup? Apakah ada potongan harga untuk anak-anak? Apakah ada potongan harga untuk anak-anak? Apakah ada potongan harga untuk pelajar? Apakah ada potongan harga untuk pelajar? Bangunan apakah ini? Bangunan apakah ini? Seberapa tua bangunan ini? Seberapa tua bangunan ini? Siapa yang membangun bangunan ini? Siapa yang membangun bangunan ini? Saya tertarik pada arsitektur. Saya tertarik pada arsitektur. Saya tertarik pada kesenian. Saya tertarik pada kesenian. Saya tertarik pada seni lukis. Saya tertarik pada seni lukis. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.